السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فصل في تعجيل عقوبة من لم يعظم السنة. Pasal tentang disegerakannya balasan bagi orang yang tidak memuliakan sunnah. Demikian pembahasan berikutnya dari kitab Ta'dhimus Sunnah. Qala al-mu'allif, berkata mu'allif, An Salamah ibn al-Aqwa' رضي الله تعالى عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشماله. Dari Salamah ibn al-Aqwa رضي الله تعالى عنه, beliau menceritakan bahwa seseorang makan di sisi Rasulullah SAW dengan tangan kirinya, makan di sisi Rasulullah SAW dengan tangan kirinya. Maka Nabi pun menegur dengan kalimatnya, faqal kul biyaminik, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Orang itu menjawab, qala la astati', aku enggak bisa. La astati'. Jawabannya, aku enggak bisa. Maka Nabi pun mengatakan, la astata'ta, engkau tidak akan bisa. Ma mana'ahu illa al-kibr. Orang ini tidak menentang kecuali karena kesombongan. Atau kalimat la astata'ta, tidak, bahkan engkau bisa. Engkau tidak menolak kecuali karena sombong. Tidak menghalangimu untuk melakukan perintah makan dengan tangan kanan kecuali karena kesombonganmu. Qala wa ma rafa'aha ila fihi. Diriwayatkan orang itu langsung lumpuh tangannya, tidak bisa lagi mengangkat tangannya ke mulutnya. Wallahu ta'ala alam apakah stroke atau sejenisnya, tapi jelas itu adalah balasan bagi orang yang tidak memuliakan sunnah. Tangan kanan normal, tangan kiri normal. Dia makan tangan kiri bisa, disuruh tangan kanan bilangnya gak bisa. Aneh kan? Lastata'ta wa ma mana'aka illa al-kibr. Tidak menghalangimu untuk makan dengan tangan kanan kecuali kesombongan. Akhirnya benar-benar tangannya tidak bisa diangkat ke mulutnya. Na'udzubillah min dzalik. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يشرب من فيه السقاء. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang minum dari mulutnya bejana atau dari mulutnya ceret. Enggak boleh minum gitu ya. Tidak boleh minum dari mulut ceret ini. Begitu. Qala Ayyub, berkata Ayyub, "Fa'unbi'tu anna rajulan syariba min as-saqa'i fa kharajat hayyatan." Aku diberitakan ada seorang yang sengaja minum dari mulut ceret ini. Tiba-tiba dari mulut ceret ini ke mulut dia langsung ada ular keluar dari mulut ceret tersebut. Bahkan unbi'tu ana, orang yang minum dari ceret langsung ternyata di mulut ceretnya ada kecoaknya. Dan itu bukan sekali terjadi. Barakallahu fikum. Itu uqubah. Balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka yang tidak mau menghormati sunnah, tidak mau memuliakan sunnah. Wa an Abi Hurairah. Riwayat berikutnya juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan hadis-hadis ini sahih. Hadis yang pertama tadi dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Dan disebutkan dalam footnote-nya, makna tidak bisa mengangkat tangannya, ay anna yadahu shullat, bahwa tangannya lumpuh saat itu juga. Tangannya enggak bisa diangkat lagi. Yang kedua dikeluarkan oleh Imam Bukhari fi sahihih. Yang ketiga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, bainama rajulun yatabakhtar fi burdaini khasafallahu bihil arda فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau berkata, ketika seseorang yatabakhtar adalah sombong, berjalan dengan mendongakkan kepalanya, dengan memanjangkan pakaiannya, isbal. Fiburdaini, memakai dua pakaian atas dan bawah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala khasafa bihil arda. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan dia ke dalam bumi. Fahuwa yatajaljal fiha ila yawmal qiyamah. Maka orang itu terus berbolak-balik di dalamnya sampai hari kiamat, tersiksa. Apa sebabnya? Bukan memuliakan sunnah, tapi menentang sunnah, meremehkan sunnah, berbangga dengan selain sunnah. Berkata seseorang kepada Abu Hurairah, sudah tahu ini hadis ancaman. Ancamannya mengerikan. Ditenggelamkan dalam bumi, kemudian yatajaljal ila yaumil qiyamah, berbolak-balik di dalamnya, tersiksa sampai hari kiamat. Ini serius, enggak main-main. Tetapi ada orang yang berkata pada Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis itu, "Ya Abu Hurairah, apakah begini jalannya? Apakah begini jalannya?" Dipraktikkan sama si anak muda ini. Yamshi dalikal fata, pemuda itu berjalan bergaya dengan sombong, menirukan. Apakah begini wahai Abu Hurairah? Alladhi khusifa bihi, Orang yang ditenggelamkan tadi ke dalam bumi, begini kejalannya. Huma daraba bi yadihi fa athara athratan kada yatakassaru minha. Abu Hurairah marah. Wa darabahu bi yadihi, dipukul dengan tangannya sampai membekas. Bukan tongkat. Dipukul dengan keras oleh Abu Hurairah. Fa athara athratan kada yatakassaru minha, dan dia jatuh tersungkur hampir-hampir patah tulangnya. Hampir-hampir patah tulangnya. Lihatlah dua perkara. Satu, akibat tidak memuliakan sunnah. Yang kedua, lihatlah bagaimana marahnya Abu Hurairah kalau ada orang yang memperolok-olok sunnah. Kurang aja. Disampaikan kepadanya bahwasanya Allah menenggelamkan orang yang berjalan dengan sombong. Wa yatajajjal ila yaumil qiyamah. Tiba-tiba orang tadi berkata, apakah begini jalannya? Ditiru. Wa an Abdurrahman Ibn Harmalah. Diriwayatkan pula dari Abdurrahman Ibn Harmalah. Qala ja'a rajulun ila Sa'id bin Musayyib. Nah, sebelum masuk ke dalam hadis berikutnya, Abu Hurairah ketika memukul mengucapkan kalimat. Qala Abu Hurairah sambil memukul orang tadi, lil man kharain lil sam innaka fainakal mustahzi'in. Saya ulangi, lil man kharaini walil fam, ini untuk moncong dan mulutmu orang yang memperolok-olokkan agama. Allah berfirman, innaka fainakal mustahzi'in, sesungguhnya Allah akan mencukupi kamu wahai Rasul dari mereka yang memperolok-olokkan. Allah akan membela Rasulnya dari orang-orang yang memperolok-olokkan, yang mentertawakan. Lil man kharaini walil fam, mankharain dua lubang hidung, walfam mulutnya. Lil mankharaini walil fam, innaka fainakal mustahzi'in, Allah akan membela nabinya dari orang-orang yang memperolokkan sunnahnya, memperolokkan agamanya. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Wa'an Abdurrahman ibn Harmalah. Yang berikutnya, ucapan Abdurrahman ibn Harmalah. Ja'a rajulun ila Sa'id bin Musayyib. Ada seseorang datang menemui ulama besar di kalangan tabi'in, namanya Ibn Musayyib. Yuwaddi'uhu bihajjin aw umrah. Datang berpamitan akan berangkat haji atau umrah. Faqala lahu, maka karena menemui Ibnu Musayyib itu, Sa'id Ibnu Musayyib di masjid, maka ketika sudah azan, kata Ibnu Musayyib, tunggu, jangan beranjak, jangan berangkat sampai sholat dulu. Emang sunnahnya demikian. Kalau mendengarkan sebuah adzan dan kamu di masjid, jangan pergi kecuali untuk wudu, kembali lagi salat. Jangan berangkat sebelum salat. Karena Rasulullah SAW bersabda. Karena Rasulullah SAW bersabda. Berarti ini sunnah, karena membawa dalil dari hadis. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yakhruj ba'dan nida' minal masjid illa munafiq. Tidaklah keluar dari masjid setelah azan kecuali munafik. Azan malah pergi. Tidak keluar dari masjid setelah azan kecuali munafik. Illa rajulun akhrajathu hajatun wa huwa yuridu raj'ah. Kecuali kalau dia pergi dari masjid untuk hajatnya, setelah itu balik. Mau buang air dulu, mau berwudu atau mau ke kamar mandi dulu, kemudian balik, tidak mengapa. Maka barakallahu fikum, Orang itu menjawab, inna ashabi bil harrah. Sesungguhnya sahabat-sahabatku menunggu di harrah, di padang batu sana. Beralasan bahwa teman-temannya menunggu, jadi saya harus pergi. Padahal hadis yang menyatakan jangan keluar dari masjid setelah azan. Tidaklah keluar dari masjid setelah azan kecuali munafik, kecuali orang-orang yang ada hajat, itu beda lagi. Ada hajat dalam artian akan kembali lagi ke masjid tersebut. Ternyata barakallahu fikum, orang itu berangkat. Falam yazal Sa'id yadkuruhu hatta ukhbira. Sa'id bin Musayyib belum selesai membicarakan orang ini, sudah diberitahu hadis Rasulullah SAW, dia tetap memaksa. Padahal aku bawakan hadisnya bahwa Nabi menyatakan tidak pergi dari masjid setelah adzan kecuali munafik. Ini lagi mengeluhkan kenapa orang tadi tidak mau tunduk pada hadis. Belum selesai dia membicarakan orang tadi, ukhbiru bihi, tiba-tiba datang orang membawa berita bahwa dia terjatuh dari kudanya dan patah tulang betisnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, inkasarat fakhirahu, patah tulang kakinya. Diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam Musannaf, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, dan lafadznya lafadz Imam Ad-Darimi rahimahullah. Ini balasan, hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail At-Taymi fi syarhihi li sahih Muslim. Berkata Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail At-Taymi dalam syarah terhadap sahih Muslim, qara'tu fi ba'dil hikayat, aku membaca beberapa kisah-kisah, riwayat-riwayat. Ana ba'dal mubtadi'ah hina sami'a qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza sayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha fa innahu la yadri aina batat yaduh. Ada seorang mubtadi', ahli bid'ah, sahibu hawa, mendengar hadis Rasulullah SAW yang mengatakan setiap kalian bangun dari tidurnya, maka jangan memasukkan tangannya ke dalam bejana kecuali dicuci dulu. Karena salah seorang kalian tidak tahu di mana bermalamnya tanganmu. Karena kalian tidak tahu di mana tanganmu bermalam. Mubtadi tadi dengar, kemudian komentar. Qala dalikal mubtadi', berkata sang mubtadi' ini, ala sabili tahakkum, dengan bergaya seperti orang yang memperolok-olok. Aku tahu tanganku di mana tidurnya, katanya. Aku tahu tanganku tidur di mana. Padahal Nabi menyatakan salah seorang kalian enggak akan tahu tangannya tidur di mana. Tetapi mubtadi ini menentang dengan berkata, ana adri aina batat yadi, aku tahu di mana tidurnya tanganku. Batat fil firash, jelas tangannya ya juga di kasur tidurnya. Aku tidur di kasur, tanganku juga tidur di kasur. Apa yang terjadi? Fa asbaha wa qad adkhala yadahu fi duburihi ila dhira'ihi. Tiba-tiba dia bangun dalam keadaan tangannya masuk ke tempat najis, lubang najis sampai ke lengannya. Sampai segini. Ini diriwayatkan dan dikisahkan oleh para ulama terjadi di masa mereka. Allah hukum orang tersebut. Mengapa? Istihza, memperolok-olokkan agama. Kedua, tahakkum, merasa pinter. Kan kalau saya tidur di kasur, ya tangannya juga di kasur dong. sok pintar. Padahal jahil. Mengapa jahil? Karena hampir semua uqala, hampir semua orang berakal akan memahami dan bisa memahami hadis ini. Kita tanyakan pada mereka-mereka yang baru belajar. Kalau Nabi berkata, bangun tidur, cucilah tanganmu karena kau tidak tahu tanganmu tidur di mana. Paham gak kira-kira? Paham. Ada yang begini-begini, ngupil. Ada yang garuk-garuk pantatnya. Ada yang garuk-garuk kemaluannya. Ada yang na'udzubillah jorok. Maka Nabi tidak merincikan, cuma mengatakan kamu tidak tahu tangannya tidur di mana tadi malam. Cuci. Tetapi orang tadi sok pinter, sok berdebat dengan ilmu kalam, dengan ilmu mantik, tidur di mana? Ya di kasur. Saya tidur di kasur, tangan saya juga di kasur. Na'udzubillah. Ternyata dibuktikan oleh Allah. Dia bangun, tangannya masuk ke duburnya. Lumuran najis di dalamnya. Na'udzubillah. Al-Taymi, berkata At-Taymi, fal yattaqil mar'u al-istighfafa bis-sunan. Setelah mengisahkan kisah ini, At-Taymi berkata, maka hendaklah seseorang berhati-hati, fal yattaqi, hendaklah berhati-hati dari istighfaf, dari meremehkan sunnah-sunnah. Wa mawadhi'at tauqif, hendaklah berhati-hati dari meremehkan sunnah dan berhati-hati di tempat-tempat tauqif. Tauqif itu adalah sesuatu yang tawakuf, waqafa ala ma qala Allah wa qala Rasul, berhenti pada apa kata Allah, apa kata Rasul, titik. Kalau kata Nabi tidak tahu, pasti tidak tahu. Itu namanya tawakuf. Berhenti pada apa kata Nabi, berhenti pada apa kata Rasul. Itu namanya tawakuf. Tawqif. Nabi yang mengatakan tidak tahu, dia jawab, saya tahu. Kan kurang ajar namanya. Tidak mau menerima tawqifiyah. Kalau sudah Nabi menyatakan tidak tahu, ya tidak tahu. Di dalam hadis lain, untuk menunjukkan kalau seorang yang tidur itu tidak tahu, adalah al-ainan wika'us-sahi. Fa'idha namatil ainan istaslaq al-wika. Istatlaqa al-wika. Saya ulangi. Al-ainan wika'us-sahi. Dua mata itu adalah pengikat kesadaran. Dua mata itu adalah pengikat kesadaran. Wa idza tatlaqa al wa idza namatil ainan, kalau mata terpejam tidur, istatlaqal wika, ikatan tadi lepas. Tidak sadar lagi sudah. Kamu dicoreng-coreng oleh temanmu juga kamu enggak tahu. Kamu berbuat apa, kamu enggak tahu. Apakah kamu garuk-garuk kepala, atau kamu ngupil, atau kamu berbuat na'udzubillah yang lebih jorok lagi dari itu. Garuk-garuk kemaluannya, juga enggak tahu. Nabi yang menyatakan, wa huwa as-sadiqul masduq, wa huwa ar-rasul yuha ilaih. Nabi yang dapat wahyu dari Allah, yang terjaga dari kesalahan, yang layam tiqu'anil hawa, yang tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Kok ditentang? Saya tahu di mana tidur tangan saya. Maka hati-hatilah, jangan meremehkan sunnah, dan jangan menolak, jangan menentang apa yang sudah dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Fanzur kaifa wasala ilaihi syu'mu fi'lih. Lihatlah orang tadi, apa akibat jelek dari perbuatannya. Demikian dinukil kisah ini dalam Bustanul Arifin oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wa Abi Yahya As-Saji qala, diriwayatkan pula dari Abi Yahya As-Saji rahimahullah, kunna namshi fi azqatil Basrah. Kunna namshi fi azqatil Basrah. Kami berjalan di gang-gang kota Basrah. Azqah jamak dari zuqah, gang, jalan kecil yang biasa hanya untuk orang saja. Kami berjalan di gang-gang kota Basrah menuju pintu rumah ahlul hadis, ba'dil muhaddithin, beberapa ahlul hadis. Fasra'na al-mashy, maka kami pun menyegerakan berjalannya, pengen cepat sampai, takut terlambat. Wa ma'na rajulun majin, bersama kami ada seseorang yang majin, orang yang tidak pernah serius, muttaham fi dinih, yang agamanya enggak beres. Muttaham itu tertuduh, fi dinih, dalam agamanya. Orang yang senang main-main, enggak pernah serius, muttaham, agamanya juga enggak jelas. Maksudnya enggak jelas, tidak lurus. Muttaham, tertuduh agamanya. Faqala mustahzi'an, maka dia berkata sambil berolok-olok, irfa'u arjulakum an ajnihatil malaikah la taksiruha. Hati-hati, angkat kaki-kaki kalian, jangan sampai menginjak sayap-sayap malaikat, nanti patah sayap malaikat, katanya. Memperolok-olok hadis. Di mana ada majlis ilmu, para malaikat berkerumun. Dan mereka menaungi majlis ilmu dengan sayap-sayapnya. Dan diliputi dengan rahmat. وَذُكِرَ فِي مَنْ عِنْدَهُ, dan akan disebut-sebut oleh Allah, dibanggakan oleh Allah di sisinya, di hadapan penduduk langit, keutamaan-keutamaan majlis ilmu. Ternyata orang ini memperolok-olokkan tadi, hati-hati, ini banyak malaikat yang berkerumun, angkat kaki kalian, jangan sampai menginjak sayap malaikat. Ini kurang aja. Istihza, memperolok-olok. Falam yazal min mawdi'ihi hatta jaffat rijlahu wa saqatat. Maka tiba-tiba dia berhenti di tempat dia ngomong, sampai kemudian kakinya tiba-tiba kering dan jatuh. Qul inna a'udzu billah. Ini diriwayatkan dalam kitab Dhammul Kalami wa Ahli, tercelanya ilmu kalam, ilmu filsafat. Wa Bustanul Arifin, dan juga dalam kitab Bustanul Arifin oleh An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan juga dikisahkan dalam kitab lain, Siyar A'lamin Nubala, di juz kedua, halaman 618. Diriwayatkan pula kisah yang sama dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah oleh Ibnu Katsir, di juz ke-16, halaman 199. Riwayat ini barakallahu fikum dikisahkan oleh banyak ulama. Dan para ulama, orang yang berhati-hati, tidak meriwayatkan dongeng. Mereka meriwayatkan kisah yang benar-benar terjadi. Mereka tidak akan meriwayatkan takhayul al-khurafat. Mereka menceritakan apa yang mereka tahu dan apa yang mereka dengar dari orang yang thiqah, terpercaya, atau apa yang mereka lihat sendiri. Begitu memperolok-olokkan hadis Rasulullah SAW, dan kemudian menyatakan, hati-hati, semakin mendekat ke majlis, semakin banyak malaikat berkerumun, angkat kaki kalian, nanti nginjak sayap malaikat, dengan nada yang mengejek, dengan nada yang memperolok-olok. Maka Allah menyegerakan balasannya. Tiba-tiba dia berhenti, gak bisa bergerak, tidak bisa melangkahkan kakinya, sampai kaki itu kering, dan kemudian dia terjatuh ke tanah. Berkata An-Nawawi Setelah mengkisahkan kisah ini, Qala al-Hafiz Abdul Hafiz isnadu hadhihi hikayah kal wujdi aw kar ra'il 'ain li'anna ruwatuha a'lam a'immah. Kata An-Nawawi rahimahullah, sanadnya menukil ucapan Hafiz Abdul Hafiz, menukil ucapan Al-Hafiz Abdul Hafiz, bahwa sanad kisah ini seperti melihat sendiri, kara'il aini, seperti melihat sendiri dengan mata kepala, sangat yakinnya seperti lihat sendiri. Mengapa? Li'anna ruwataha a'lam a'lamu a'immah, karena yang meriwayatkannya bukan orang sembarangan, a'lam, tokoh-tokoh ulama, a'immah, para imam-imam. Imam Nawawi meriwayatkan, Imam Adz-Dzahabi meriwayatkan, siapa lagi? Imam, para ulama, Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dalam Bidayah wa Nihayah. Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Syiar A'lamun Nubala Adz-Dzahabi. Bustanul Arifin Imam Nawawi. Para imam, imam, para a'immah, para ulama yang mengisahkan. Enggak mungkin mereka akan mengisahkan sesuatu yang meragukan atau yang mereka anggap khurafat, enggak akan diriwayatkan oleh mereka. Wa qala al-qadhi Abu Thayyib rahimahullah, kunna fi majlisin bi jami'il Mansur. Kami pernah di majlis ilmu di masjid Jami' al-Mansur, Masjid Jami' al-Mansur. Faja'a syabun Khurasani, tiba-tiba datang pemuda dari Khurasan. Fasa'ala an mas'alat al-Nusrah, dia bertanya tentang masalah al-Nusrah. Al-Nusrah itu membendung teteknya kambing atau sapi supaya membesar, nanti dijual, oh susunya banyak, padahal karena di apa, dibendung. Fadalaba bidalil, dia minta dalil. Hatta stadalla bi hadis Abu Hurairah al-Warid, maka disampaikanlah dalilnya dari Abu Hurairah yang diriwayatkan dalam masalah tersebut. Wa qala, ternyata pemuda Khurasan ini, wa kana Hanafiyan, karena dia itu Ahnaf, pengikut Hanafi, yakni mazhabnya mazhab Hanafi. Dia menjawab, Abu Hurairah lalu maqbulul hadith, riwayatnya dari Abu Hurairah, Abu Hurairah tidak diterima hadisnya. Lihat-lihat ucapannya, bisa diduga orang ini terfitnah dengan tasyayyur. Atau kalau bukan tasyayyur apa? Naam. Kalau bukan tasyayyur, aklani, rasionalis, orientalis dan sejenisnya, yang mereka mengatakan tidak mungkin Abu Hurairah bisa hafal sekian banyak, yang mustahil. Abu Hurairah ghair maqbulul hadis, Abu Hurairah tidak bisa diterima hadisnya. Famastatamma kalamuhu hatta saqata alaihi hayyatun 'azimah. Belum selesai orang ini berbicara bahwa Abu Hurairah begini dan begitu, tiba-tiba jatuh ular besar dari atap masjid Jami'an Mansur tadi. Fawasaban nas min ajliha, maka manusia pun berlarian karenanya, berloncatan karenanya, karena ada ular tadi. Waharab syab minha, dan pemuda tadi pun lari, tetapi ular tadi tidak mengejar siapapun kecuali pemuda itu. Orangnya kan banyak yang hadir, mereka bertebaran kesana kemari, tapi ular tadi mengejar pemuda tadi. Sampai orang-orang lain berkata, tum, tum, tum, segeralah taubat, segeralah taubat, segeralah taubat. Mereka langsung paham bahwa ini pasti balasan dari Allah untuk pemuda tadi yang mengejek Abu Hurairah, yang mencerca Abu Hurairah, yang menyatakan Abu Hurairah غير مقبول الحديث استغفر الله تب إلى الله تب تب kata mereka. Faqala, maka pemuda tadi berkata, tubtu, aku bertaubat, aku bertaubat, kata sang pemuda. Faghabatil hayyah, ular itu tiba-tiba hilang. Falam yura laha atharun, tidak tampak, tidak terlihat bekasnya. Kemana larinya? Wallahu ta'ala a'lam. Karena menentang, mencemooh, mengejek sunnah. Mungkin kalian bertanya, kenapa kok enggak ada sanadnya kayak hadis an fulan an fulan an fulan qala qala Rasulullah SAW. Karena ini memang bukan hadis, juga bukan asar, kejadian. Sehingga jangan engkau berpikir seperti hadis dari Rasulullah SAW yang ada sanadnya, ada, bukan. Tetapi kisah ini terjadi di masa para a'immah, mereka melihatnya, mereka mendengarkan dari orang yang dia percaya, maka disampaikan kisah itu. Ikhwan ibn a'azzakumullah. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.